dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kemenangan. Empat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sebuah kemenangan dalam perang. Yang pertama, isbiru, bersabarlah. Yang kedua, al-musabarah, memperkuat kesabaran dan terus-menerus sabar. Yang ketiga, murabatah, untuk tetap berjaga-jaga di tempatnya, di front-frontnya. Jangan tinggalkan front tadi kosong. Harus tetap berjaga-jaga. Yang keempat, taqwallah. Barakallahu fiikum. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa juma'u hadhihi tsalatsah. Maka kumpulan dari tiga perkara tadi, isbiru wa sabiru wa rabitu, ini tiga tonggak kekuatan, taqumu bihi huwa taqwallah, dan tonggaknya, dasarnya, pondasinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dilandasi ketakwaan, musabarah dilandasi ketakwaan, dan berjaga-jaga dilandasi ketakwaan. Fala yanfa'u sabru walal musabaratu walal murabatu illa bittaqwa. Maka tidak bermanfaat kesabaran, tidak bermanfaat musabarah, tidak bermanfaat murabatah, kecuali dengan ketakwaan. Wala taqumu at-taqwa illa ala saqis sabr. Dan ketakwaan pun tidak akan bisa tegak tanpa ada kesabaran. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sebagaimana mengingatkan kita pada ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, as-sabr fil iman kamanzilatir ra'si fil jasad. Sabar pada keimanan itu kedudukannya seperti kepala di dalam jasad. Kemudian beliau rafa'a sautahu, mengeraskan suaranya sambil berkata, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah, enggak ada keimanan bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran. Mengapa? Seperti jasad tanpa kepala. Karena dikatakan kedudukan sabar pada iman seperti kedudukan kepala pada jasad. Jasad tanpa kepala hanya onggokan daging. Enggak ada kehidupan padanya. Demikian pula iman tanpa kesabaran, tidak ada kehidupan, enggak ada keimanan padanya. La imana liman la sabara lahu. Fanzur al-ana fika ila iltiqa'il jayshaini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka lihatlah pada dirimu ada dua tentara yang berhadap-hadapan. Wastifafil askaraini, dan lihatlah bagaimana dua barisan pasukan ini. Istifaf, barisan, dua pasukan. Wa kaifa yudalu laka marratan wa yudalu alaiki marratan ukhra. Lihatlah bagaimana dua pasukan tadi kadang menang atasmu, kadang kamu kalah atas mereka. Jadi pasukanmu dan pasukan musuhmu. Aqbala malikul kafarah bijunudihi wa asakirihi. Datang penguasa kekafiran atau pimpinan kekafiran dengan bala tentaranya, dengan pasukannya, ingin menyerang kamu. Fawajadal qalba fi hisnihi jalisan ala kursiyi mamlakatihi. Ternyata didapati hati orang tersebut di dalam benteng yang kokoh, duduk di atas singgasana kerajaannya. Amruhu nafid fi a'wanih. Perintah-perintah dari hati dipraktekkan oleh semua anak buahnya. Wajunduhu, dan tentaranya. Qad haffaw bihi. Tentaranya juga sudah mengelilingi dia. Yuqatiluna anhu wa yudafi'una an hawzatihi. Tentaramu sudah berbaris mengelilingi bentengmu, mengelilingi kerajaanmu. Yudafi'un, yuqatilun, an hauzatihi. Memerangi musuh, melawan musuh di tempat mereka, di front-front mereka. Fala yumkinuhul hujum. Maka musuh tidak berhasil menyerang hati, menyerang kerajaanmu. Baik. Ini gambaran dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Seakan-akan pada diri kita ada dua pasukan. Pasukan kita dan pasukan musuh. Pasukan kita rajanya, penguasanya adalah hati. Dan anak buahnya, tentaranya, semua anggota badan kita. Dalam keadaan ketika akan diserang, hati seorang mukmin di bentengnya yang kokoh. Perintah-perintahnya selalu ditaati. Instruksi-instruksinya selalu dijalankan. Sedangkan tentaranya mereka sudah mengelilingi kerajaan tadi dengan aman. Melindunginya dari segenap musuh. Selalu dilawan oleh tentara-tentara tadi. Maka musuh tidak bisa menembus. Illa bimukhamarah ba'di umara'ihi wa jundihi alaih. Kecuali dengan menipu salah satu atau sebagian dari anak buah kerajaan. Menteri-menterinya atau tokoh-tokoh kerajaannya, mana yang bisa untuk dibayar? Atau bisa untuk ditipu? Atau bisa untuk dipengaruhi? Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka mulai musuh membuat strategi lain. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fasa'ala, mulai bertanya-tanya, min akhassil jundi bihi wa aqrabihim minhu manzilatan, mulai bertanya-tanya siapa tentara yang paling dekat dengan penguasanya, siapa kerabat-kerabat yang dekat dengan penguasanya. Dijawab, an-nafs. Yang paling dekat dengan kerajaan, dengan rajanya, nafsu. Faqala li'a'wani. Maka berkata pada tentaranya, ini musuh sekarang ini. Udkhulu 'alaiha min muradiha. Masuklah dari keinginan-keinginannya. Lihat apa keinginannya. Wanduru mawaqi'a mahabbatiha. Lihatlah tempat-tempat yang dia sukai. Wama huwa mahbubuha, dan lihat pula apa yang paling dicintai. Fa'iduha bihi, maka janjikanlah untuknya apa yang dia sukai. Mulai. Sekarang bukan langsung serangan. Ketika serangan awal, berbagai macam serangan-serangan musuh, tangannya menolak, tidak. Itu haram. Matanya terpejam, astagfirullah, saya tidak mau lihat. Telinganya juga dia tutup. Aku gak mau mendengar. Karena tahu itu semua adalah tentara syaitan. Tadinya. Tetapi kemudian dilihat. Siapa yang paling dekat? Ternyata jiwa atau nafsu. Maka kata pasukan musuh, lihatlah apa yang disukainya. Lihatlah apa yang paling dia pentingkan. Lihatlah apa yang diinginkan. Mulai diselidiki. Ternyata dia suka permen. Kasih permen. Mau permen? Di sini banyak permen. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi biasanya yang paling sering adalah harta, tahta, dan wanita. Yang paling sering. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang tadinya tujuannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bergeser. Bergeser. Bergeser. Berbicaranya keuntungannya berapa. Berbicaranya tentang kedudukannya bagaimana, saya nanti jadi apa, dan seterusnya. Ikhwani ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dilihat dan dipertanyakan apa hobinya, apa kesukaannya, apa yang diinginkannya, fa'iduha bihi wa mannuha iyahu. Janjikanlah dan berikan angan-angan. Kalau engkau berbuat ini, kamu akan dapat ini. Diberi angan-angan kosong. Wanqushu. Surat Al-Mahbub, ukirlah bentuk yang paling dia sukai padanya. Fi yaqdatiha wa fi manamiha, di dalam kesadarannya atau dalam tidurnya. Dalam sadarnya selalu diiming-iming dengan segala sesuatu yang dia sukai. Di dalam tidurnya dimimpikan mimpi-mimpi yang dia sukai, tapi dengan syarat kamu harus begini. Kamu harus begitu. Lihat ya. Di jalan, lihat di mana itu. Mau kamu seperti itu? Bisa. Fa idat ma'annat ilaihi wa sakanat indah. Kalau sudah mulai dia cenderung kepadanya dan tentram kepadanya, kepada yang diangan-angankan, fatrahu 'alaiha kalalib asyahwah, maka lepaskanlah cangklong-cangklong yang untuk mengait, ada tiga besi bengkok gini, apa namanya? Cangklong. Itu kalalib namanya. Barakallahu fikum, yang biasa dipakai untuk nyeret sampah dan sejenisnya. Tetapi ini adalah kait-kait syahwat. Saya terjemahkan kait saja ya, lebih sopan. Maka lepaskanlah kait-kait syahwat agar terikat dengan kait tadi. Wa khatatifaha, agar mereka bisa tersambar oleh kait-kait tadi. Thumma jurruha biha ilaikum, kemudian seret kepada kalian. Kemudian seret kepada kalian. Fa idza khamarat 'alal qalbi, kalau sudah mulai mencemari hatinya, wasarat ma'akum, dan hatinya sudah cenderung kepadamu, malaktum thughural 'ain, kamu akan bisa menguasai matanya. Kamu akan bisa menguasai telinganya. Kamu akan bisa menguasai lidahnya. Kamu akan bisa menguasai mulutnya. Menguasai tangannya dan kakinya. Farabitu ala hadhihi thughur, maka kalian hendaklah musabarah dan murabathah di tempat tersebut. Berarti barakallahu fikum, mereka juga memakai cara murabathah. Kokola, kamu berjaga-jaga di sugur tadi, di front-front tadi. Front mata, front telinga, front lidahnya, mulutnya, tangannya, kakinya. Famata dakhaltum minha ilal qalbi fahuwa qatilun au asir. Kalau kalian bisa memasuki hatinya, maka musuhmu telah kalah. Apakah qatil atau asir? Apakah dia terbunuh atau dia menjadi tawanan? Yang qatil terbunuh berarti mati hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijarah atau ashaddu qaswa. Asir dalam keadaan terbelenggu oleh musuh. Au jarihun at, atau paling tidak dia terluka parah. Mudkhan bil jirahat, dia terjatuh tidak bisa bangkit karena luka-lukanya. Wala tukhillu hadhihi thughur, dan kalian jangan tinggalkan front-front tadi. Wala tumakkinu sariyatan tadkhul minha, dan jangan biarkan ada pasukan yang masuk di front-front tersebut. Khamidina azakumullah, Ibnu Qayyim menggambarkan bahwa kalau seseorang sudah dikuasai oleh musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh kaum muslimin, yaitu syaitan dan anak buahnya, mereka akan menghalangi masuknya pasukan-pasukan penolong. Dari mana biasanya pasukan penolong datang? Temanmu menasehati kamu dari telinga, atau tulisan yang kamu baca, apalagi itu semua dihalangi oleh syaitan. supaya jangan tertolong, supaya jangan bisa selamat. La tumakkinu sariyatan tadkhul minha ila al-qalb. Jangan sampai ada pasukan yang bisa masuk dari front-front tadi, dari mata, dari telinga dan lain-lainnya ke dalam hati. Fatukhrijukum minha, karena nanti kalau bisa masuk akan bisa mengusir kalian dari hatinya. Wa in ghulibtum fajtahidu fi idhafis sariyah. Kalau kalian kalah, lemah, maka berusahalah sungguh-sungguh untuk melemahkan pasukan tadi. Wawahniha, dibikin lemah. Hatta la tasil ilal qalbi, hingga jangan sampai masuk ke hati. Setannya datang ke orang yang menasehati. Udah percuma. Dia mah gak bakal bisa dengar ke nasihatmu. Tinggalkan saja, biar dia binasa. Dibikin putus asa, dibikin lemah dan seterusnya. Wa in wasalat ilaihi wasalat da'ifatan la tughni syai'a. Akhirnya ketika bisa masuk pun masuk dalam keadaan lemah, la tughni syai'a. Tidak memberikan keuntungan apapun. Ikhwan ibn na'azakumullah, pertanyaannya sekarang kembali ke judul bab, ke judul pasal. Faslun, bahwa dosa-dosa seakan-akan engkau memberikan bantuan pada musuh untuk menyerang dirimu. Mengapa? Kalau gambarnya seperti itu, berarti dosamu dengan tanganmu membantu musuh untuk bisa menguasai tanganmu. Dosamu dengan matamu, dosamu dengan telingamu akan membantu musuh untuk bisa mengalahkan dirimu sendiri. Fa'idha stawalaitum ala hadhihi thughur famna'u thagral ain. Kalau kalian sudah menguasai front-front tadi, famna'u thagral ain, jagalah front mata. An yakuna nadaruhu i'tibaran. Halangi mata, jangan sampai pandangannya pandangan mengambil pelajaran. Jangan pandangannya pandangan mengambil pelajaran. Bali ja'alu nadharahu tafarrujan wa istihsanan wa talahiya. Jadikanlah pandangannya pandangan sia-sia. Pandangan anggapan baik, anggapan bagus pada dirinya. Wa talahiyan, dan kesia-siaan. Lahun. Fa in astaraqa nadrah ibrah fa afsiduha. Kata pasukan musuh, kalau tiba-tiba terlihat olehnya pandangan pelajaran, pandangan ibrah, pandangan ilmu, fa afsiduha, maka rusaklah. Alaihi binadharil ghaflah, rusak kembali dengan pandangan lalai, dengan pandangan kelalaian. Wal istihsan wasyahwah, dengan anggapan baik pada perbuatan jeleknya dan anggapan baik dengan syahwatnya. Fa innahu aqrabu ilaihi wa a'laqu bi nafsihi, karena sesungguhnya pandangan itu paling dekat dengan hati dan paling berkait dengan jiwanya. Jadi pandangannya dikuasai agar jangan sampai pandangan yang memberikan manfaat, pandangan yang memberikan pelajaran, pandangan yang mendapatkan ilmu, jangan. Kalau kadung ada yang masuk, rusaklah. Astagfirullah. Wa khaffu alaih. Dan yang paling ringannya. Wa dunakum thagral ain. Fa inna minhu tanaluna bughyatakum. Dunakum, maknanya tetaplah di tempat itu. Dunakum thagral ain, tetaplah di tempatmu. Kata pimpinan musuh, tetaplah di tempatmu di thagral ain. Fa inna minhu tanaluna bughyatakum, karena dari situ kalian bisa mendapatkan semua tujuan kalian, keinginan kalian. Fa inni ma afsadtu bani adam bi syai'in mithlan nadhar, karena aku, kata syaitan tadi, tidaklah merusak anak Adam dengan sesuatu seperti aku rusak dengan pandangannya. Fa inni abdhuru bihi fil qalbi badra syahwah. Karena dengan pandangan itu aku menanam. Dengan pandangan tadi aku menanam. Di dalam hatinya badra syahwah, tanaman syahwat. Yang akan tumbuh membesar, membesar, membesar. Tuma usqihi bima'il umniyah. Kemudian aku siram dia, tumbuhan tadi, bibit tadi, biji yang aku tanam tadi, yaitu biji syahwat tadi. Aku siram dengan umniyah, dengan angan-angan. Tsumma la azalu a'iduhu wa umannihi. Kemudian aku terus memberikan janji-janji. Aku berikan angan-angan hatta uqawwi azimatahu. Hingga semakin kokoh, semakin kuat keinginannya. Diberi lagi janji, diberi angan-angan, diberi janji, diberi angan-angan. Hatta uqawwi azimatahu. Agar aku perkuat keinginan dia sampai pada tingkatan azam. Tadinya berhayal saja. Tetapi kemudian sangat inginnya. Ingin melakukan azm. Wa aquduhu bizimami syahwah ilan khila' minal ismah. Kemudian aku akan tuntun dia. Aku akan seret dia dengan tali kendali. Zimam, tali yang biasa diikatkan di mulut kuda. Kendali ya. Aquduhu bizimami syahwah dengan tali kendali syahwat. Ilan khila' minal ismah, agar dia terlepas dari penjagaan. Terlepas dari ismah. Fala tahmilu amra hadha thagr. Maka jangan remehkan front mata ini. Front pandangan ini. Wa absiduhu bihasbi istita'atikum. Rusaklah. Sesuai kemampuan kalian atau sebisa-bisa kalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hawwinu alaih, dan lemahkanlah amrahu, lemahkanlah urusannya. Wa qulu lahu, dan katakanlah kepadanya, ma miqdar nadratin tad'uka ila tasbihil khaliq. Apa besarnya pandangan sepintas yang justru membuat kita bertasbih. Maha suci Allah. Iya kan? Ada yang seperti itu. Yang pernah terpikir seperti itu. Atau pernah terucap seperti itu. Saya pernah dengar manusia berkata seperti itu. Kita memandang wanita cantik itu membuat kita bertasbih. Subhanallah cantiknya. Kata Ibnu Qayyim. Syaitan membisikkan kepada telinganya, ini ditulis sudah sekian lama ya. Ternyata orang yang mengucapkannya baru tahun-tahun kemarin. Syaitan akan membisikkan, ma miqdaru nadratin tad'uka ila tasbihil khaliq. Apa jeleknya sebuah pandangan yang akan membawa engkau untuk memuji Allah, Maha Suci Al-Khaliq. Wa ta'ammul li badi'i sani'ihi. Atau kagum dengan ciptaannya. Wa husni hadhihi surah. Atau memuji karena bagusnya bentuk yang Allah ciptakan. Allati nama khuliqat liyastadilla biha an-nadhir alayh. Yang katanya innama khuliqat. Sesungguhnya diciptakan itu untuk kita berdalil. Betapa hebatnya ciptaan Allah, betapa sempurnanya, betapa bagusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Naudzubillah. Wama khalaqallahu lakal ainaini sudan. Allah tidak menciptakan mata ini sia-sia, katanya. Wama khalaqa hadhihi surah liyahjubaha 'anin nadhar. Tidaklah Allah ciptakan keindahan ini untuk ditutupi. Tidaklah ciptakan keindahan ini kemudian tidak boleh dilihat. Wa in dhafartum bihi qalilal ilmi fasidal aqli faqulu lahu. Jika mendapatkan yang demikian orang yang sedikit ilmunya dan rusak akalnya, faqulu lahu, maka katakan kepadanya, hadhis surah madharun min madahiril haq wa majla min majalihi fad'uhu ilal qawli bil ittihad fa in lam yaqbal bil fal qawlu bil hulul al 'am aw al khass. Kalau mereka tertipu dengan itu, orang yang sedikit ilmunya, rusak akalnya, maka katakan padanya, bentuk itu adalah madharun min madahiril haq. Bentuk itu adalah jelmaan dari jelmaan kebenaran. Wa majla min majalihi. Bentuk itu adalah tempat tajalla. Tajalla itu menampakkan diri. Tempat menampakkan dirinya Rabbul Alamin padanya. Fad'uhu ilal qawli bil ittihad. Maka ajaklah untuk mengucapkan aliran atau pemahaman al-ittihadiyah. Dari mulai maksiat, bergeser, jadi kafir. Apa ada yang berkata seperti itu? Sudah terjadi dan sudah ada. Dari kalangan tasawuf sufiyah yang menyatakan bahwa bagusnya ciptaan-ciptaan Allah ini karena mereka naudzubillah membolehkan homo. Sufi salah satu atau salah dua atau salah tiga mereka ya. Sebagian mereka membolehkan itu karena dianggap tidak dilarang. Dianggap tidak ada larangan. Kemudian mereka menyatakan keindahan laki-laki ini, kegantengannya, parasnya yang seindah ini karena Allah meresap padanya. Maka kita memeluk Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Semua kata-kata yang sifatnya isyik dipakai oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesesatan dan kekafiran yang luar biasa. Luar biasa. Mereka pakai istilah peluk, mereka pakai istilah cium, mereka pakai istilah jima. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Bisikkan padanya. Bahwa keindahan itu adalah penampakan dari penampakan Rabbul Alamin. Fad'uhu ilal qawli bil ittihad. Maka ajaklah untuk berpendapat dengan pendapat ittihad. Apa itu ittihad? Di dalam footnote disebutkan. Undur fil hasyah. Huwa ma yadda'ihi gulatus sufiyah. Apa yang diakini, diaku-aku oleh orang-orang ekstrim sufi. Ad-dullal. Alladina yaz'umun. Yang mereka menganggap ittihadul khaliq bil makhluk. Menyatunya pencipta dengan yang diciptakan. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim tersebut. Fa in lam taqbal fal qawlu bil hulul. Kalau enggak mau nerima pendapat ittihadiyah, ajaklah kepada pemahaman hulul. Apa hululiyah? Disebutkan pula di sini makna hulul. Semirip dengan ittihadiyah, yaitu menganggap bahwa Allah meresap pada seluruh makhluk. Wa zamun akhar wa firya thaniyah min firaqaidi syaitan. Itu adalah tipu daya berikutnya dari tipu daya syaitan atas hati-hati orang-orang sufi yang menganggap fi hinin ma hululul khaliq bil makhluk, bahwa khalik bisa meresap kepada makhluk pada waktu-waktu tertentu. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Wala tuqna'u minhu biduni dhalik, kata pimpinan iblis kepada anak buahnya. Wala tuqna'u minhu biduni dhalik, jangan kamu puas sampai mereka mau mengucapkan seperti itu. Artinya hanya maksiat saja, hanya berbuat dosa, mandang, melihat sesuatu yang haram, melihat gambar-gambar porno dan sebagainya, itu belum tujuan yang lebih. Dia katakan jangan puas sampai menjadi kufur. Jangan puas sampai menjadi kafir. fainahu yasiru bihi min ikhwanin nasara. Karena kalau sudah menerima pemikiran hululiyah atau pemikiran ittihadiyah, maka jadilah mereka seperti Nasrani. Mengapa? Karena Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah kesatuan dari dua unsur. Nasutiyah walahutiyah. Nasutiyah kemanusiaan, lahutiyah ketuhanan. Nasutiyah dengan lahutiyah menyatu di dalam tubuh Isa, kata Nasrani. Apa bedanya kaum ittihadiyah tadi, kaum hululiyah tadi dengan Nasrani? Sama. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Famuruhu hina idzin bil 'iffati was siyanah wal ibadati waz zuhdi fid dunya. Belum berhenti sampai di situ. Setelah kufur, setelah menganggap Allah menyatu dengan manusia, menyatu dengan makhluk, menyatu dengan hambanya, atau meresap pada makhluknya, kemudian muruhu, suruh mereka. Hina idin, ketika itu. Untuk iffah wassiyanah. Untuk menjadi orang yang sangat menjaga dirinya. Sangat orang yang melindungi dirinya dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Wal ibadah waz zuhud fid dunya, suruh dia untuk ibadah, zikir dan seterusnya. Supaya apa? Karena dia sudah kafir. Kalau sudah kafir, dia beribadah apapun enggak ada faedahnya. Lain asyrakta la yahbatana amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau sudah engkau berbuat syirik, gugur amalanmu semuanya. Maka syaitan tadi justru menyuruh sufi-sufi wahdatul wujud tadi, sufi-sufi dari kalangan hululiyah tadi, untuk rajin berzikir. Kalah kalian zikirnya. Bahkan para ulama kalah zikirnya. Mereka bisa zikir semalam suntuk. Mereka bisa tirakat dengan sekian lama. Puasa siang hari, sholat malamnya di malam hari, dan terus berzikir, berzikir, berzikir. Mulutnya tidak pernah berhenti untuk bergerak, mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, dan seterusnya. Agar manusia yang melihatnya kagum dan menerima ajaran hululiyahnya, ajaran syiriknya. Wastadu alaihi bihi al-juhal. Itu tujuannya. Kata Ibnu Qayyim, maka musuh tadi akan berkata, dengan itu kalian bisa menjaring orang-orang bodoh. Bisa menipu orang-orang bodoh. Ustad dari kata Said. Said itu menjaring, memancing. Tentunya yang namanya pancing pasti ada umpannya. Umpannya yang disukai oleh yang dipancing. Kalau dipancingnya ikan, umpannya udang, cacing dan sebagainya. Ikan tertarik, betapa bagusnya, makan. Habislah dia di penggorengan. Selesai. Binasa. Tetapi barakallahu fikum, karena yang dijaring oleh iblis dan anak buahnya adalah kaum muslimin yang baik ini, tapi gak mengerti ilmu, dijaring supaya bisa sesat. Maka yang diiming-iming adalah lihatlah ibadahnya. Lihatlah zikirlah, zikirnya. Lihatlah dia sopannya. Dia tidak pernah mau memandang wanita. Tapi homo. Lebih mengerikan lagi. Dia tertunduk-tunduk di jalan. Tapi beringas di persembunyian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka tunduk-tunduknya dia, ibadahnya dia, zikirnya dia, tasbih yang tidak pernah, tidak pernah lepas dari tangannya, sebagai umpannya. Lihatlah orang soleh ini. Maka pengikutnya banyak dari orang-orang bodoh ikut kepadanya. Istadu alaihi bihil juhal. Dengan itu hendaklah pancing mereka, jaring mereka orang-orang bodoh. Fahadha min akrabi khulafai wa akbar jundi. Maka yang demikianlah yang paling dekat denganku, dari pengikutku, dari bawahanku. Khulafa dari khalifah. Wa akbaru jundi, menjadi sebesar-besar tentaraku. Bal ana min jundi wa a'wani. Bahkan aku jadi tentara dia. Dan jadi pendukung-pendukungnya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Karena ini kelanjutan dari pembahasan yang lalu. Sudah dibahas inti permasalahannya. Yaitu ketika kita bermaksiat. Berarti kita mempermudah musuh untuk bisa menguasai kita. Kalau kita berbuat dosa, berarti kita memberikan senjata kepada mereka agar mereka bisa masuk ke kerajaan kita. Padahal hati kita sudah diberi sekian perlindungan-perlindungan. Mata, telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Bisa toh kalau ada fitnah kamu menjauh? Kamu gak punya kaki? Iya punya. Menjauhlah dari tempat-tempat fitnah yang menyesatkan, tempat-tempat fitnah yang menjerumuskan. Menjauhlah dengan kakimu. Bukankah tanganmu bisa mengatakan tidak? Kamu katakan dengan isyarat tanganmu. Menolak segala macam yang haram, yang sesat, yang menyimpang. Bukankah matamu juga bisa kamu pejamkan? Bisa kamu palingkan? Ini semua barakallahu fikum kalau dia taat perintah rajanya. Yaitu al-qalbu, maka kerajaan tadi akan tetap aman di sagernya. Di bentengnya. Dan kemudian tiga perkara tadi. Isbiru, wasabiru, warabitu. Sabarlah. Dan perkuat kesabaran. Dan tetap berjaga-jaga di bentengmu. Jangan keluar. Di lingkup ahlus sunnah. Di lingkup orang-orang baik. Di lingkup orang-orang yang talabul ilmi. Tetaplah sabar. Jangan keluar. Jangan tinggalkan front. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. As-sahabah wahumus sahabah. Para sahabat. Padahal mereka para sahabat. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka manusia terbaik setelah para rasul dan para nabiyyin. Tapi lihatlah ketika mereka turun dari frontnya. Turun dari Bukit Uhud. Pemanah-pemanah itu. Tidak tetap di sagernya. Fakana makana. Kata Nukai, maka terjadilah apa yang terjadi. Musuh berputar dari balik sana. Mengapa? Karena tidak ada murabatah. Tidak ada murabatah. Berjaga-jaga di tempat yang diperintahkan. Berjaga-jaga di tempat yang diperintahkan adalah apa yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah. Tetap di sana. Jangan bergeser ke tempat yang dilarang. Faslun hafdul uduni an sima'il muharramat. Tadi disinggung masalah mata. Sekarang telinga. Hafdul uduni an sima'il muharramat. Menjaga telinga. Tuhan. Dari perkara-perkara yang haram. Thum lam na'u thagral uduni. Ayyadkhula minhu ma yufsidu alaikumul amr. Fajtahidu an la yadkhula minhu illa al-batil. Pasukan musuh masih berlanjut. Tadi bicara tentang mata. Sekarang bicara tentang telinga. Imna'u thagral udun. Jagalah front telinga. Jangan sampai masuk ke dalam telinganya sesuatu yang akan merusak urusanmu. Fajtahidu an la yadkhul minhu illa al-batil. Jangan biarkan masuk ke dalamnya kecuali yang batil. Fa innahu khafifun 'ala an-nafsi. Karena itu ringan di dalam hati, mudah masuk. Tastahillihi wa tastajmiluh. Bikin atau terangkan kalau itu halal. Terangkan kalau itu indah. Wa tukhayyiru adabal alfaz. Dan pilihlah lafaz-lafaz yang paling lembut. Yang paling mudah diterima. Wa asharaha, tetapi yang paling menipu. Yang paling menyihir. Lil albab, bagi lub. Wamzajuhu bima tahwan nufusi muzja. Dan campurlah dengan apa yang disukai oleh jiwa. Jiwanya suka irama. Enak ya suaranya. Nikmat. katanya, dengan musik yang lembut, dengan musik yang membawa. Tetapi isinya, kata-katanya mengajak kepada kekafiran, kesesatan, kekufuran, kemaksiatan-kemaksiatan, dan seterusnya. Wa alqul kalimah, lemparkanlah kalimat-kalimat di telinganya. Fa in ra'aytum minhu iswa'an ilaiha fazajju bi akhawatiha. Kalau kalimat-kalimat kamu lihat dia memperhatikan kalimat itu, fazajjuhu, maka campurlah dengan saudari-saudarinya. Ini saudari kalimat-kalimat lainnya. Wa kulluha sadaftum minhu istihsana syai'in bil hujumi lahu bidzikrihi. Dan setiap kamu dapati daripadanya anggapan baik, dengar kemudian ya bagus juga, masuk akal juga, sepertinya bisa diterima. Maka fal hujum, maka seranglah lebih banyak lagi. Bidzikrihi, untuk disebut berulang-ulang. Wa iyyakum an yadkhula min hadza thaghra syai'un min kalamillah. Jangan biarkan masuk ke telinganya sesuatu pun dari ucapan Allah atau ucapan Rasulnya, au kalamin nusaha, atau kalam para penasehat-penasehat. Fa in ghulibtum, kalau kalian kalah ala dzalik, wa dakhala min dhalika syai', ternyata sudah kadung masuk dari ucapan Allah dan Rasulnya atau ucapan para penasehat. Fahulu bainahu wa baina fahmih, maka halangilah antara ucapan tadi dengan pemahamannya. Jadi kamu dengar tapi enggak paham, dan halangilah dia min tadabburi, dia dengar ayat-ayatnya tapi tidak bertadabbur. Suaranya bagus sekali ya, hanya suaranya saja. Masya Allah, nafasnya panjang sekali. Kuat ya. Isinya apa? Tak tahu. Kata mereka, kata syaitan kepada anak buahnya, kalau ternyata kamu kalah dan bisa masuk suara-suara tersebut, ini ucapan Allah, Al-Quran, ayat, para penasehat, maka hendaklah halangi suara itu dari pemahamannya. Dan halangi dari tadabbur terhadapnya. Wa tafakkuri, halangi dia untuk berpikir tentangnya. Wal 'idah bihi, dan halangi dia untuk mengambil faedah. Oleh karena itu. Kalau ngantuk di pengajian itu dari syaitan. Ngantuk dalam pelajaran di kelas itu adalah dari godaan syaitan, harus dilawan. Berbeda dengan ngantuk dalam perang. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan id yughasyikumun nu'asa amanatan minhu, dan ingatlah ketika aku berikan rasa kantuk pada kalian sebagai ketentraman untuk kalian dalam perang. Orang-orang kafir jangankan ngantuk, enggak bisa ngantuk, enggak bisa tidur, takut terus, terbelalak terus matanya karena takut mati. Sebaliknya kaum muslimin, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sungguh pedangku terjatuh beberapa kali. Ngantuk. Saking tenteramnya mereka. Hah? Kata beberapa ikhwan kita yang tiarap dalam perang, ketiduran. Kok bisanya dalam keadaan ngeri begitu kok bisa tidur? Itu amanatan minhu. Amanatan minhu. Tetapi kalau di majlisul ilm, di dalam pelajaran, dalam kajian, dalam kelas, maka itu biasanya adalah syaitan, karena dia tidak ingin engkau mendengarkan segala macam yang baik-baik. Qala, selanjutnya dikatakan, imma bi'idkhali diddih. Bagaimana cara menghalangi mereka dari pemahamannya? Menghalangi mereka dari tadabbur? Imma bi'idkhali diddih. Bisa jadi dengan memasukkan yang merupakan lawannya. Dimasuk nasihat, masuk pula sebaliknya. Nasihat dari Nabi, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Dimasukkan oleh syaitan melalui mulutnya dua orang musyrik. Berkata kepadanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Dari sini qul la ilaha illallah, dari sana atarghabu an millati Abdul Muthalib, dikaburkan dengan lawannya. Dan memang begitu strategi syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa imma bitahwili dzalika wa ta'dhimihi, atau kalau tidak dengan memberikan lawannya, dengan tahwili dzalik, dengan menganggap kalau itu haul yang mengerikan, besar, susah, ngeri, jauh, wah itu bukan kelas saya. Wa ta'dhimihi, bagaimana mungkin bisa seperti itu? Itu mah sahabat. Kami bukan sahabat. Wa ifhamihi anna hadha amrun qad hila bainan nufus wa bainahu fala sabila laha ilaihi. Atau dengan menggambarkan dan memahamkan bahwa ini perkara yang berbeda, yang jauh dari mereka, yang enggak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Wa huwa himlun thaqilun 'alaiha, atau dianggap bahwa itu adalah beban berat. Masa semua haram? Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Bagaimana kita bisa hidup? Duduk. Kita hitung. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Banyak mana. Pegang kalkulatormu. Kita hitung semua. Banyak mana. Ya banyak yang boleh. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi ini, kata Allah. Kecuali beberapa yang diharamkan. Kenapa? Kemudian merasa, masa semua-semua haram? Itu gambaran syaitan ke otakmu. Gambaran syaitan yang dibisikkan ke telingamu. Enggak mungkin ini harus ditinggal, ini ditinggal. Gimana kita bisa hidup? Sampai ada yang berkata kepada saya dulu, cor, telingamu pakai beton kalau enggak mau dengar musik. Enggak mungkin zaman sekarang menghindari musik. Harus dicor kah? Ajib. Ini barakallahu fiikum wasawisu syayatin. Bisikan-bisikan syaitan. Nuwasil darsana insyaAllah fi darsil ati bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah ta'ala assalamah wal'afiyah. Mari kita berlindung pada Allah SWT dari godaan syaitan al-mal'un. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.